Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين معاشر طلبة العلم حفظني الله وإياكم والحمد لله تعالى وبإذنه كتاب لندكن إن شاء الله تعالى keterangan Syekhun Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidahullah ta'ala di dalam kitabnya Marhaban Ya Talibul Ilm. Qala hafidahullah ta'ala fa'idha kana Allah tabaraka wa ta'ala yashhadu bi an la ilaha illa haqqun بأن لا إله حق إلا الله وأن محمدا صادق في هذه الرسالة ويشهد معه كذلك الملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا الله ويشهد أولي العلم على أحقية هذا التوحيد وأنه حق فلا يبالى بالجثاء والرؤى والجهل إذا كذبوا توحيد الله وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan la ilaha haqqun illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadahi illallah, melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Dan ini merupakan makna dari kalimat la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan shadiqun fi hadhihi ar-risalah, dan mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad jujur dan benar dalam membawa mengemban risalah ini. Demikian pula para malaikat-malaikat Allah yang jumlah mereka itu hanya Allah yang menghitungnya, yang mengetahuinya, juga mempersaksikan akan kalimat la ilaha haqqun illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Demikian pula ulil ilm, orang-orang yang berilmu mempersaksikan ala haqqiyati hadat tawhid, mempersaksikan hak tawhid tersebut, yakni tawhidul ubudiyah atau tauhidul uluhiyah. Wa annahu haqqun, bahwa tauhid itu adalah hak. Maka tidak perlu diperduli, digubris para guta, para ru'ah wal jahalah, orang-orang yang seubahnya seperti buih, para juhala, orang-orang yang jahil, tidak perlu dipeduli ketika mereka itu mendustakan tauhid tersebut dan mendustakan Rasulnya sallallahu alaihi wa sallam. Nah, memang hak dan benar apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Nah, banyaknya orang-orang yang bersuara dengan Islam, mengangkat bendera Islam, namun jahil terhadap tauhid tersebut. Banyaknya orang-orang yang menyandang dakwah ilallah, tetapi mereka jahalah, jahil, tidak memahami tauhid tersebut, yakni kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yang sesungguhnya. Fa inna Allah rabbul alamin wa ba'ithul mursalin wa khaliqul jinni wal ins ajma'in liya'buduhu yashhad bi anna risalata muhammadin haqqun wa hadha at-tauhid alladhi huwa aslu kulli risalat wa risalatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam qamat ala hadha at-tauhid wa yashhadu Allah rabbul alamin أو رب العالمين أن هذه الكلمة كلمة التوحيد التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وعانده عباد الأوثان وأهل الكتاب حق وأنهم أهل شرك وكفر وضلال فكفى بالله شهيدا فسبحني الله رب العالمين. Dan yang mengutus para mursalin, yang menciptakan jin dan manusia seluruhnya, agar mereka itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Rabbul Alamin mempersaksikan bahwa risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hak, dan tauhid yang merupakan fondasi atas dari segala risalah, yakni seluruh rasul yang diutus oleh Allah dan para nabi-nabi sebelumnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, asal dakwahnya adalah tauhid. Dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, risalah beliau tegak di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin mempersaksikan bahwa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah yang diingkari oleh ibadul awthan, para penyembah-penyembah berhala, para ahli syirik, ahli kufur, ahli dhalal. Nah, mereka semuanya mengingkari risalah tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka sebagai musyrikin atau kafirin atau munafikin dengan segala jenis-jenisnya. Fa idza kana Allahu rabbul alamin wa sayyidu hadzal kaun wal ma'bud bihaqqin yashhadu annahu la ilaha illa hu wa yashhadu al malaikatul kiram al barara wa yashhadu ulul ilm al mutamakkinuna fil ilm bi an la ilaha illa Allah fala yubala biman qalafa wa la yubala bima ada haul syuhada. Nah, maka tidak perlu digubris orang-orang yang mengingkari dakwah tauhid tersebut, mengingkari dakwah ilallah dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, tidak perlu digubris, mereka adalah orang-orang juhala atau orang-orang yang dhalul, yang tersesat dari jalan yang lurus. Nah, barakallahu fikum. Sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, bahwa di zaman kita, zaman fitnah, begitu banyak para dai-dai yang menyandang dakwah ini, dakwah ilallah, namun mereka menyimpang dalam dakwah tersebut yang telah dijalankan oleh para anbiya wa rusul dan orang-orang yang mewarisi mereka, yaitu dalam mendahulukan dakwah tauhid dan memberantas, menjelaskan kebatilan lawannya, yaitu syirkiyat wal khurafat. Demikian pula menjelaskan tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang murni dan menjelaskan lawannya bid'ah, menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan. Sebagian dari mereka menyimpang dalam dakwah tersebut, sehingga kita mendapati orang-orang tersebut yang bahkan bergelar dengan para doktor. Nah, berkonspirasi, berdakwah dengan dakwah khilafah Islamiyah atau dakwah politik. Nah, sehingga mereka nasallallahu salamu al-afiyah berserikat menganjurkan dan mengajak kaum muslimin, bahkan secara khusus ahlu sunnah wal jamaah, untuk ikut serta dalam dakwah yang disebut dengan pemilu. Nah, padahal mereka ini para doktor-doktor yang menyandang dakwah ilallah dan mengangkat bendera ahlu sunnah menurut pengakuannya. Nah, yang lebih parah lagi, mereka menyandarkan kepada tokoh-tokoh ahlu sunnah, para imam-imam ahlu sunnah di fi asri hadza, di zaman kita sekarang ini, seperti Imam Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Ibn Uthaymin, bahwa mereka menganjurkan dengan kondisi dan keadaan seperti ini, keadaan kaum muslimin di negara kita ini, maka diwajibkan untuk seluruhnya ikut serta dalam pemilu. Dan mereka berfoto bersama para doktor-doktor ini tadi, yang mereka menyandarkan dirinya dengan dakwah Roja'iyun, televisi Roja. Nah, ini dakwah tauhid. Dan kalian berdusta atas nama para ulama yang jujur dalam dakwah tauhid tersebut. Nah, ini dakwah yang mengarah kepada mendahulukan khilafah Islamiyah daripada dakwah tauhid. Nah, yang penting sejammu bersepakat dulu, berkumpul, bersatu. Nanti setelah khilafah atau kepemimpinan itu tegak, baru kita bereskan perkara tauhid, perkara ini dan itu. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan dakwah sunnah, bukan dakwah tauhid yang diajarkan oleh para nabi dan rasul. Siapa yang mendahului kalian? Nah, barakallahu fikum. Dan ini menjadi syubhat bagi banyak kaum muslimin, bahkan bagi para simpatisan yang baru mulai mengenal dakwah ahlus sunnah. Nah, sehingga mereka berkampanye, nah, kepada kaum muslimin untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pemimpin, apakah itu presiden atau gubernur atau bupati atau pemimpin-pemimpin di bawahnya. Nah, maka ini menunjukkan mereka tidak memahami dakwah anbiya wa rusul, dakwah para sahabat, para salaf. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kata beliau, tidak perlu mereka-mereka ini dipeduli dan digubris. Jangan terpengaruh. Terus kalian wahai ahlus sunnah berdakwah dengan dakwah tauhid. Pahamkan para penguasa kaum muslimin, muslimat dengan tauhid al-uluhiyah, tauhid al-ubudiyah. Pahamkan mereka tauhid asma wa sifat. Dan ada pun tauhid rububiyah, semuanya paham insyaallah taala. Bahkan musyrikin pun kafirin pun paham tentang tauhid rububiyah, bahwa Allah subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, satu-satunya pencipta yang mengatur alam semesta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Nah, tetapi tentang tauhid uluhiyah, tentang tauhid asma wa sifat, mayoritas dari kaum muslimin, bahkan para dai-dai yang saya katakan tadi, banyak dari mereka tidak memahami hakikat tauhid al-uluhiyah atau ubudiyah dan tauhid asma wa sifat, sehingga tercermin dalam praktek dakwah mereka munculnya berbagai penyimpangan-penyimpangan dari dakwah para anbiya wa rusul, terkhususkan dalam perkara tauhidullah. Dan demikian ikhwan fillah na'azzakumullah. وهذه منزله عظيمه للعلماء. Dan inilah yang menjadikan kedudukan yang sangat agung di sisi para ulama, yaitu dengan dakwah tauhid tersebut. Walladzina ya'maluna bitauhid, yang mereka itu mengamalkan tauhid. Wa ya'maluna bil wahyi, mereka beramal dengan wahyu. La kullu man intasaba ila ahli al-ilm, bukan semua yang menyandarkan diri kepada ahli ilm. Wala kullu ilmin yunazzal hadhihi al-manzilah, dan tidak semua orang-orang yang dikatakan punya ilmu lalu dikatakan memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, yakni sebagaimana yang kita ketahui, ulama itu ada dua. Ada ulama rabbani, ada ulama su, ada ulama pendidik, ada ulama dre. Nah, yang mereka itu menyelisihi ilmu yang mereka ketahui, atau memalingkan amanah ilmu tersebut. Maka ilmu ulama rabbaniyin, mereka lah yang memiliki manzilatun azimah, kedudukan yang agung, yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wal ulama bi hadhihi ar-risala al-khatimah lir-risalat al-alimin bi kitabillah alladhi ma taraka Allah fihi shay'an yahtajuhu al-bashar illa wa bayyanahu. Ulama tersebut yang dikatakan ulama rabbaniyun, yang benar-benar mengajarkan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang-orang yang rabbani, para pendidik, bukan sekedar berdakwah, tapi menjadi dai murabbi yang rabbani, yang benar-benar mendidik, yaitu dengan kitabullah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka benar-benar memahami, mempelajari dan memahami kitabullah tersebut, yakni Al-Qur'anul Karim. Yang Allah Subhanahu wa taala ma farratna fil kitabi min syai, yang Allah tidak ada sedikit pun yang Allah lalaikan untuk kemudian menjelaskan ilmunya di dalam Al-Kitab, yakni Al-Qur'anul Karim. Nah, demikian pula di dalam sunnah Rasulullah, tidak ada yang terlalaikan dalam seluruh masalah, apalagi terkait masalah dakwah ilallah. Tidak mungkin Allah melalaikan suatu ilmu yang terkait dengan dakwah ilallah. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu juga Allah menjelaskan dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Nahl pada ayat ke-44, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim. Kami menurunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr, yakni Al-Qur'anul Karim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan pada mereka. Nah, bagaimana menjelaskan Al-Qur'anul Karim? Itulah yang disebut dengan ahadith sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau hadith-hadith beliau alaihi salatu wassalam, yang menjelaskan Al-Qur'anul Karim. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul An'am ayat 38, Allah terangkan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada sesuatu pun yang Allah tinggalkan untuk menjelaskan ilmunya. Dan di dalam suratul Nahl ayat 44, Allah menerangkan bahwa Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak melalaikan sedikit pun ilmu untuk dijelaskan kepada umat ini. Nah, sehingga Al-Qur'an dan Sunnah sempurna menerangkan seluruh urusan yang terkait dengan manusia. Jangankan masalah dakwah, masalah besar yang merupakan amanah dan tugas dari para anbiya wa rusul, dalam perkara buang air besar, buang air kecil pun diterangkan ilmunya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di dalam Al-Quran atau Sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala menyatakan, tidaklah burung yang yatir alal hawa bijanahaihi illa qad zikra dzikra fi ilman. Burung yang mengepalkan kedua sayapnya di udara melainkan juga telah disebutkan ilmunya di dalam Islam. Al-Qur'an sempurna. Hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sempurna dalam menjelaskan segala urusan. Apalagi terkait sekali lagi dalam perkara dakwah ilallah, manhaj bidakwah, bagaimana metode dalam berdakwah ilallah. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, saya selalu menganjurkan kepada para salafiyin untuk membaca kitab yang terkait dengan masalah ini, yaitu dakwah ilallah, bahwasanya dia adalah ibadah tauhidiyah yang harus berlandaskan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dan amalan para salaf. Barang siapa yang berdakwah yang merupakan ibadah kepada Allah dengan ijtihadnya, maka tertolak dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Fil yang dikarang oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala, kitab yang sangat mulia dan sangat berbobot dalam menerangkan permasalahan tersebut, yang beliau beri judul dengan Al-Hujajul Qawiyah Fi Anna Da'wat At-Tawqifiyah, hujah-hujah yang kokoh dalam menerangkan bahwa dakwah itu adalah tauqifiyah, yakni berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan amalan para salaf, para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in, generasi terbaik dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ikutan yang benar sampai hari kiamat. Nah, sehingga beliau mencontohkan dakwah-dakwah yang menyimpal dari Shiratal Mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus, seperti dakwah bai'at, dakwah Ikhwanul Muslimin, dakwah Hizbut Tahrir, dakwah-dakwah Hizbiyun, Wahda Islamiyah, dan sebagainya. Adanya bai'at, dakwah politik, dan seperti yang saya sebutkan tadi, dakwah melalui parlemen-parlemen politik dusta. Nah, dan ini banyak terjatuh di zaman kita sekarang ini, sekali lagi yang membuat syubhat dan mengatasnamakan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti dakwah Roja'iyun. Nah, barakallahu fikum. Sangat nampak penyimpangan-penyimpangan mereka dalam dakwah ila Allah. Bermudah-mudahan dengan selfie, dengan gambar-gambar, foto-foto, dan lain sebagainya. Nah, tidak demikian dakwah para salaf. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau, Kitabullah Ta'ala wa sunnatul mutahhara allati zadat hadzal bayan bayanan wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim hadhihi al-ishadatu innama hiya bi ahli hadzal ilm al-ilm alladhi ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walladhi qala Allah fi sya'nihi wa alayhi tawafa ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilm innaka idzal laminadh dhalimin. Hadhihi al-isyadah, ini adalah merupakan kebangkitan yang melalui para ahli ilm, yakni membangkitkan umat ini dari kejahilan kepada ilmu, dari kelemahan kepada kekuatan iman, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Ilmu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, walaini tabata ahwa'ahum, jika engkau Muhammad mengikuti hawa nafsu mereka, yakni dalam dakwah ila Allah, dalam menyampaikan wahyu, min ba'di ma ja'aka min al-'ilm, setelah datang kepadamu ilmu, innaka idzal laminadz dzalimin, maka niscaya engkau akan tergolong ke dalam orang-orang yang zalimin. Nah, maka jangan terpengaruh, jangan tertipu, jangan tergiur dengan banyaknya pengikut, dengan metode-metode dakwah yang menyimpang tersebut, walaupun seluruh manusia mengikutinya. Setelah jelas ilmu kepadamu, jangan engkau mengikutinya. Karena jika engkau mengikutinya, fa innaka idzal lamina dzalimin, maka engkau tergolong kepada orang-orang yang zalim. Nah, barakallahu fikum. Demikian para ulama yang memiliki manzilatun 'azimah disebabkan tugas-tugas mereka yang begitu berat, amanah yang mereka emban, yang Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menerangkan dalam hadis yang sahih, yahmilu hadzal 'ilm min kulli khalqi uduluhu yanquna 'anhu tahrifal ghalib wa intihalal mubtilin wa ta'ulal jahilin, akan memikul amanah ilmu ini di setiap generasi orang-orang yang adilnya. Para ulama, apa tugas mereka? Yanquna 'anhu tahrifal ghalib, menampik seluruh penyelewengan-penyelewengan orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, dibantah, diluruskan. Wantihal al-mubtilin, dan membantah orang-orang yang suka membuat kebatilan. Wa ta'wil al-jahilin, dan meluruskan penafsiran orang-orang yang bodoh, yang jahil dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Nah, tidak pernah berhenti dari zaman ke zaman. Itu tugas para ulama, sehingga mereka menyandang kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Hanyalah yang mengambil pelajaran itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, bal qala qabla hadha amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbi, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Bahkan sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakni dalam surah Az-Zumar ayat ke-9 tersebut, Allah jalla wa'ala menyatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan, apakah orang-orang yang di sepanjang malam dia bangkit beribadah kepada Allah, sujud dalam ibadahnya, dan dia selalu qa'iman, bangkit mengingat akhirah, negeri akhirat, wa yarju rahmat rabbi, dan selalu mengharapkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang berilmu tersebut dengan orang-orang yang tidak berilmu? Yakni orang-orang yang mengamalkan ilmunya tersebut. Setelah dia berilmu, dia amalkan dengan tegak beribadah kepada Allah sepanjang siang dan malam. Nah, tentu tidak sama dengan orang-orang yang jahil, ataupun juga orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, maka mereka tidak dikatakan ulama. Orang-orang yang memiliki ilmu sekalipun tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Karena itu menyerupai Yahudi. Nasallallahu alaihi wasallam tawal afiyah. Nah, walhasil yakni fi din ma'asyiral talabatul ilm, bahwa ulama yang sesungguhnya adalah para ulama yang mengamalkan ilmu yang mereka ketahui, bukan menyelisihi ilmu tersebut. Nah, Kemudian pula lawan dari para ulama adalah orang-orang yang jahilun. Nah, yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat-ayat Al-Quran meniadakan persamaan antara orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu atau yang jahil. Orang-orang yang melihat dengan yang buta. Orang yang berada dalam cahaya dengan yang berada dalam kegelapan. Allah subhanahu wa ta'ala banyak dalam ayat-ayatnya meniadakan persamaan antara keduanya. Yang menunjukkan ketika Allah memuji orang-orang yang berilmu dan meniadakan persamaan dengan orang-orang yang tidak berilmu atau yang jahil, sebaliknya menunjukkan keburukan dan kejelekan daripada kejahilan dan kebodohan terhadap ilmu, terhadap wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى. Apakah orang-orang yang berilmu yang diturunkan kepadanya kebenaran dari Rabb-nya seperti orang-orang yang buta? Ini pengingkaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Yani terkait dengan orang-orang yang sampai kepadanya ilmu, namun dia mencampakkan ilmu tersebut. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan ketika mengumpulkan mereka itu dalam kebutaan, dalam kegelapan, mereka menyatakan, Wahai Rabbku, mengapa engkau mengumpulkan aku dalam kebutaan, padahal dulu aku melihat. Maka Allah ta'ala mengatakan, demikianlah ayat-ayat kami sampai kepadamu, tapi engkau mencampakkannya, engkau melupakannya. Maka demikian pula di hari ini kami melupakan engkau. Nah, ini orang-orang yang sampai kepadanya petunjuk, tetapi menyimpang darinya atau menjauh darinya, sehingga dia tersesat dan menjadi dia sengsara. Sebagaimana Allah Ta'ala menyatakan, فَمَنِ اتَّبَعْ هُدَايَ فَلَا يَظُلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Barang siapa yang mengikuti petunjukku tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, tapi barang siapa yang berpaling dari petunjukku, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kehidupan yang sempit dan akan dikumpulkan di yaumul qiyamah dalam keadaan buta. Nah, demikian ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Walhasil barakallahu fikum, ada dua golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala mencela mereka, dan satu golongan yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dipuji adalah orang-orang yang berilmu, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Dan yang dicela adalah orang-orang yang jahilun, yang jauh dari ilmu Islam. Dan yang kedua, orang-orang yang sampai kepadanya ilmu namun dia berpaling dan menjauh darinya. Kedua golongan ini dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita skorting sementara untuk menegakkan azan. kemudian setelah azan kita lanjutkan insyaallah taala. Wallahu taala alamu bissawab. Falyatafaddal muadzin. Nah, tafaddal yang mengumandangkan azan. Nah, kita lanjutkan insyaallah taala keterangan Syekh Hafizahullah taala. Naam. Berkata beliau Hafizahullah pada halaman ke-19 dari kitab Marhaban ya Talibul Ilm. Wa anfaqun nas lillahumul ulama bihaqqin. Al-ulama bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah wal mutafaqqihin fi dinillah ala tariqit talabish shalih. La yaltafituna yaminan wa la yasaran an manhajillahil haq. Manusia yang paling memberi nasihat karena Allah adalah mereka para ulama, sebenar-benar ulama, yaitu mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang paham faqih terhadap agama Allah, berdakwah dengan metode para salafus saleh. Mereka tidak menoleh ke kanan dan ke kiri. Mereka tidak menyimpal dari manhaj Allah yang hak. Kama qala Hudzaifah al-faqih al-azim as-sahabi al-jalil, sebagaimana dikatakan oleh sahabat yang faqih yang agung, sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an. Ya ma'asyarul qurra istakimu laqad sabaktum sabqan ba'ida walain akhadtum yaminan wa zimalan laqad dhalaltum dhalalan ba'ida. Wahai kumpulan para sahabat qurra, jadi para pembaca Al-Quran, orang-orang yang mempelajarinya, istakimu, istiqomalah kalian, sungguh kalian telah terdahulu, terdepan dengan jauh ke depan. Yani dengan ilmu kalian dan amal kalian. Wala in akhadtum yaminan wa shimalan, jika kalian melenceng ke kanan atau ke kiri, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, sungguh kalian tersesat dengan kesesatan yang jauh. Maka istaqimu ya ma'syarul qurra, istiqomalah kalian wahai para pembaca, wahai para pelajar terhadap kitabullah dan terhadap sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kalian ilmu Al-Qur'an dan sunnah, dan itu adalah merupakan keterdepan, sabqan ba'ida, ini adalah kemajuan yang sangat menonjol. Nah, maka istiqomalah, jangan condong ke kiri atau ke kanan. Kam al-farqu bainahu wa baina man la ya'lam al-kitab wa sunnah. Berapa banyak perbedaan antara mereka dengan orang-orang yang tidak mengetahui Al-Quran dan sunnah. Hadza farqun 'adzim in istiqamah. Perbedaan yang menonjol itu adalah sifat istiqomah. Istiqomah di atas para salaf, di atas metode para salafus saleh. Maka niscaya engkau akan termasuk orang-orang yang terdepan jika engkau benar-benar mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mendakwakannya sesuai dengan metode para salafus saleh. Naam. Fannasu minhumus sabiq wa minhumuz zalim li nafsi wa minhumul muqtasid. Fal alimul amir bi syara'il Islam wajibatiha wa mandubatiha wa yatajannabul muharramat wal makruhat wa yatawarra 'an syubhat wa yabta'id 'anha, hadza min as-sabiqin. Kita ketahui bahwa manusia itu tiga tingkatan. Di antara mereka ada yang terdepan. Di antara mereka ada yang mendzalimi dirinya. Di antara mereka ada yang pertengahan. Nah, yang terdepan yakni orang-orang yang senantiasa menegakkan perintah-perintah Allah sesuai apa yang Allah inginkan dan menegakkan perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sesuai apa yang diinginkan dan menjauhinya sesuai apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Inilah orang-orang yang terdepan. As-sadiq. Adapun orang-orang yang mendzalimi dirinya, yaitu mendzalimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa maksiat, lebih-lebih dengan perbuatan syubhat, bid'ah-bid'ah. Ini orang-orang yang mendzalimi dirinya. Adapun yang pertengahan, yakni orang-orang yang menegakkan yang wajib-wajib, istiqomah di atas yang wajib, sekalipun dia meninggalkan yang sunnah. Nah, tetapi dia bisa istiqomah di atas yang wajib. Namun ini berat, barakallahu fikum. Berat, orang-orang itu bisa menegakkan yang wajib sempurna. Itu berat. Nah, tidak mudah. Oleh karena itu, seorang sahabat yang menyatakan, saya menjaga sholat-sholat yang wajib dan tidak menambahnya dengan yang sunnah-sunnah. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, aflaha in sadaqah. Dia beruntung jika memang dia benar, yakni sempurna dalam dia menegakkan yang wajib-wajib itu tadi. Namun tidak ada jaminan bagi kita, barakallahu fikum. Nah, banyaknya cacat. Ketika kita menegakkan yang wajib, maka ditutupi dengan yang sunnah-sunnah. Sebagaimana dalam riwayat yang sebagian ulama mensahihkannya, firman Allah Ta'ala kepada malaikatnya, unduru ila abdi hallahu min tatawu'in fatukamminuna biha faridatahu. Lihatlah amalan hambaku, apakah engkau melihat dia menegakkan yang sunnah-sunnah lalu engkau menyempurnakan hal-hal yang cacat dari yang wajib-wajibnya disempurnakan dengan yang sunnah-sunnah tersebut. Naam, barakallahu fikum. Maka tentunya kita semua ingin menjadi orang yang terdepan, yaitu menegakkan yang wajib dan sekaligus menegakkan yang sunnah-sunnah. Barakallahu fikum. Naam, maka seorang alim yang beramal dengan syariat Islam, wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, menjauhi yang haram dan yang makruh-makruh, dan wara dari syubhat, dari hal-hal yang syubhat yang samar, dia meninggalkannya, menjauhinya, maka dialah yang termasuk as-sadiqin, orang-orang yang terdepan, terdahulu, yakni orang-orang yang tertinggi kedudukan imannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena orang-orang yang beriman, muslimin dan muslimat, itu ada 3 tingkatan, barakallahu fikum, di luar dari kafirin. Nah, yang Allah terangkan dalam surah Fatir, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Kemudian kami wariskan kitab kepada hamba-hamba pilihan kami, disebutkan oleh ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, yaitu hamba-hamba kami, pilihan-pilihan kami dari kalangan mukminin, bukan kafirin. Di antara kaum mukminin ini ada yang mendzalimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kadang-kadang dia melalaikan yang wajibnya, kadang-kadang dia melakukan yang haram, bermaksiat kepada Allah. Atau lebih parah lagi, dia terjatuh bermaksiat kepada Allah dengan bid'ah-bid'ah. Nah, maka ini masuk dalam golongan yang terendah imannya, yaitu orang yang mendzalimi dirinya dengan perbuatan-perbuatan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang lebih di atasnya, muktasib yang pertengahan, yaitu yang menjaga yang sunnah, yang wajib-wajibnya, menjauhi yang haram-haramnya, namun dia terkadang meninggalkan sunnah, melakukan yang makruh, tapi dia istiqomah dalam hal yang wajib-wajib. Nah, ini golongan pertengahan. Golongan yang tertinggi dari kaum mukminin adalah sabiquna bil khairat, yang selalu berlumba-lumba dalam kebaikan, terdepan. Sebagaimana dalam hadis al-Qudsi, mereka itu orang-orang yang menegakkan yang wajib-wajib. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Ditambah lagi dengannya sunnah-sunnah terus sampai Allah mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, jika aku telah mencintainya, aku menjadi tangannya yang dia pakai memegang, menjadi kakinya yang dia pakai berjalan, menjadi pandangannya, penglihatannya, dan seterusnya. Walain sa'adani la'utiyanna, jika dia meminta, aku akan berikan. Walain sa'adani la'u'idanna, jika dia memohon perlindungan, aku melindunginya. Ini golongan yang tertinggi dari kaum mukminin. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Al-sadiquna al-mutaqarribun, al-muqarrabun. Yang Allah sebut dalam surah Al-Waqi'ah, Idza waqa'atil waqi'ah, dan seterusnya, wa kuntum ala thalathah, fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah, wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah, wa sabiquna as-sadiqun ulaikal muqarrabun. Nah, ada golongan muqarrabun ini yang tertinggi, para wali-wali Allah. Ada golongan ashabul yamin, ini golongan pertengahan. Ada golongan ashabul mashabah, ini golongan yang terendah, yang mendolimi dirinya, yang masih dalam lingkup Islam dan iman, belum atau dia tidak kafir. Barakallahu fikum. Maka tentunya para ulama dan yang benar-benar beramal dengan syariat Islam ini dalam segala aspek kehidupannya, dalam seluruh perkara-perkara yang ada di dalamnya, dia tegakkan dengan benar. Secara khusus sekali lagi dalam perkara dakwah ilallah, maka mereka ini yang termasuk golongan kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat yang tertinggi imannya. Nah, barakallahu fikum. Adapun para dai-dai hizbiyun, dai-dai bid'ah, mereka masuk dalam golongan yang terendah, yang mendolimi dirinya, atau karena na'udzubillah min dzalik, sampai kepada perkara murtad, menjadi kafirin dengan bid'ahnya tadi, dengan jenis-jenis bid'ahnya tadi. Karena bid'ah itu, syubhat itu, ada yang mengkafirkan dan ada yang tidak sampai mengkafirkan. Bukan perkara yang remeh, barakallahu fikum. Nah, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut, sehingga minimal kita menjadi pengikut para ulama-ulama rabbaniyyin. Nah, yang berada di atas bimbingan ulama dan jauh dari fitnah. Nah, sebagaimana juga disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata beliau alaihi salatu wassalam, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasir udan-udan, fa'ayyuma qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawda, wa'ayyuma qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda, hatta tasira 'ala qalbayn, qalbin abyada mithlu as-safa la taburruhu fitnatun madamati as-samawati wal ard, wa qalbin aswada murbadan kalkuzi mujakhian, ay mangkusan. Naam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma usriba min hawa. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an. Rasulullah bersabda, fitnah itu ditampakkan di atas kalbu-kalbu seperti bentangan tikar. Nah, seperti bentangan tikar. Tikar itu dianyam. Ya, satu persatu sampai membentuk sebuah tikar. Nah, yang dibentangkan. Barakallahu fikum. Maka fitnah-fitnah itu akan terhadap kalbu ibaratnya seperti bentangan tikar itu tadi yang dianyam seutas demi seutas. Fa'ayyuma qalbin, hati mana saja yang menyerap fitnah tersebut, nukita fihi nuktatun sauda, maka ditetesi dalam di atas kalbunya itu tadi tetesan hitam. Ya, setiap ada fitnah diterima, setiap ada fitnah diterima. Ya, maka tertetes di atas kalbunya tetesan noda hitam satu demi satu. Nah, ayyuma qalbin ankaraha, adapun hati yang mengingkarinya sebaliknya, hati yang menolak fitnah itu, setiap ada fitnah dia selamat. Nah, dia menghindar dari fitnah tersebut. Barakallahu fikum. Ya, di sini ada hal yang penting untuk saya jelaskan terkait dengan makna orang-orang yang menjauh dari fitnah. Siapa mereka? Apakah orang-orang yang tidak peduli dengan berbagai masalah-masalah, berbagai subah-subah? Yang penting ahlus sunnah, yang penting demikian-demikian, sehingga dia tidak mau cari tahu ketika fitnah datang, berita terkait dengan fitnah yang menimpa, dia adem ayem, tidak punya usaha. Apakah itu yang dimaksud orang-orang yang tidak mau, yang menjauh dari fitnah? Kita akan terangkan insyaAllah setelah membacakan hadis ini hingga selesai. Nah, maka hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut, angkaroha nukita fihi nuktatun bayda, tetesi dengan tetesan putih di atas kalbunya, sehingga kalbu menjadi dua jenis. Ada kalbu yang putih, bersih, bening, yang tidak termadharatkan dengan fitnah apapun selama langit dan bumi ini tegak. Ada jenis kalbu yang hitam, murbad, dan hitam pekat. Al-kuzi mujahiyan, yakni seperti wadah yang terbalik, terjungkir balik, yang pangkatnya di atas, kepalanya jadi bawah. Nah, ya seperti panci atau kuali yang kena api, hitam bawahnya, lalu dibalik seperti ini. Nah, itu permisalannya hati yang menerima fitnah-fitnah itu tadi. Setiap datang fitnah mudah terjangkiti, terjerumus, terfitnah. Naam. Sehingga hati yang seperti ini, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran, tidak tahu mana yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Nah, tetapi yang ma'ruf dan yang munkar di sisi dia adalah ma'usriba min hawa, yaitu apa yang cocok dengan hawa nafsunya. itulah ma'ruf, itulah mungkar. Barakallahu fikum. Maka tentunya kita semua memilih menjadi jenis kalbu yang putih bersih, yang ketika fitnah itu datang, dia bisa menghindar atau membantah fitnah-fitnah tersebut. Nah, bukan pasrah, bukan berdiam diri, berpura-pura tidak tahu, memakai perasaan afifiyah, emosional, perasaan yang ada pada dirinya, tidak demikian barakallahu fikum. Tetapi ahlus sunnati wal jamaah bersikap dengan sikap ilmiah, dengan wahyu dari Allah dan Rasulnya, dengan bimbingan para salafus salih. Nah, fitnah mesti terus berdatangan. Selama kita hidup di dunia ini, pasti fitnah terus berdatangan. Bahkan semakin dahsyat, semakin dahsyat. Itu merupakan sunnatullah. Yang Rasulullah mengatakan, la ya'ti zamanun illa ba'dahu syarrun bih. Tidak akan datang zaman, waktu yang bergulir, melainkan setelahnya, setelahnya semakin jelek, semakin buruk. Nah, barakallahu fikum. Tidak mungkin fitnah itu berhenti. Itu merupakan sunnatullah. Apa tujuannya dan hikmahnya? Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam ayat Al-Quran, maka anallahu liyadharul mu'minina ala ma'antum alaih hatta yamizal khabitha minat thayyibah. Tidak akan Allah biarkan orang-orang mengaku di atas keimanannya, keislamannya. Sampai Allah memberi ujian, berbagai fitnah-fitnah, dengan itu terbedakan siapa yang baik dan siapa yang buruk, siapa yang benar dan siapa yang salah. Barakallahu fikum. Demikian. Nah, jadi pasti kita hanya ada dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Nah, berjuang, berjihad menghadapi fitnah-fitnah tersebut, kemudian membantahnya, ataukah Anda menyerah dan menyerap seluruh fitnah-fitnah tersebut dan menjadilah naudzubillahi min dzalik, Anda dalam golongan kalbu yang hitam perkata itu. Nah, tidak ada pilihan ketiga. Bahwasanya saya tidak mau berhadapan dengan fitnah. Nah, saya hanya mau membaca Al-Quran, belajar ilmu Al-Quran dan hadis, menghafal. Saya tidak mau tahu urusan fitnah. Saya mau berdiam di rumah. Nah, ini orang-orang yang mengingkari atau berpura-pura tidak tahu, tidak mau berjuang, tidak mau resiko, sementara Allah subhanahu wa ta'ala menciptakannya, mesti diuji dengan berbagai risiko-risiko, berbagai fitnah-fitnah. Barakallahu fikum. Sehingga memaksa untuk dia berjuang, untuk dia berjihad. Nah, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau menyatakan, ayyuma qalbin ankaraha, hati mana saja yang mengingkari fitnah tersebut, yakni membantahnya, mengingkarinya, bahwa ini adalah fitnah, ini adalah batil, menjelaskan kepada umat. Nah, sehingga orang-orang selamat dari fitnah tersebut, bukan kemudian diam dan berpangku tangan setelah dia mengetahui. Nah, demikian barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Insyaallah ta'ala kita cukupkan, kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafarah majlis. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.